Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din, azakumullahu jami'an. Masih kita di pembahasan pembatal Islam yang ke-8, ya, tentang mualah, ya, al-wala terhadap orang kafir. Maka hal tersebut tidak diperbolehkan, dan ada beberapa yang mana kaum muslimin boleh bermuamalah terhadap orang kafir, ya, apabila orang kafir tersebut berbuat baik, boleh membalas kebaikannya. Kemudian apabila orang tuanya masih dalam keadaan kafir, masih boleh menyambung silaturahmi, tapi tidak boleh mencintai agamanya, ya, hanya dalam perkara untuk membalas kebaikan yang telah diberikan orang tuanya tersebut. Radul jamil, ataupun juga muqabalatul ihsan bil ihsan, membalas suatu kebaikan dengan kebaikan pula, ya, sebagaimana ketika ibunya Asma binti Abu Bakar datang kepada anaknya untuk meminta bantuan, maka kata Rasulullah, sili ummaki, sili ummaki, artinya disuruh untuk terus menyambung tali silaturahmi, membantu ibunya tersebut, bi antasil ummaha wahya kafirah, untuk selalu menyambung silaturahmi sekalipun dia dalam masih dalam kafir. Halaisa min babil mahabbah wal mawaddah ad-diniyah, tapi bukan berarti babnya itu mencintai ataupun berkasih sayang terhadap dinnya, agamanya, tapi wa innama hiya min bab raddul jamil, ya, untuk membalas kebaikan yang sudah dirasakannya, ya, yang telah mengandungnya, kemudian memberikan air susu kepadanya dan juga merawat dari kecil, ya, memberikan makan, minum dan sebagainya, ya, maka dia pun berhak untuk dibalas kebaikannya. Wa ahsan ilaiha. Naam. Baik, sekarang kita masuk ke al-mas'alah as-sadisah. Perkara yang ke-6. Ini masih berkaitan tentang hubungan muslim dengan kafir. Kadzalika yajuz lil muslimina ayudaru lil kuf, ayudaru kufar, ya. di sini juga dikatakan oleh Syekh demikian pula boleh ya, seorang muslim atau kok orang-orang muslim ya, boleh dia bermudarah terhadap orang kafirnya. Nanti kita jelaskan apa itu mudarah. Idza khasyya al-muslimuna min syarril kufar, tentunya boleh dia melakukan hubungan ya, itu mudarah istilahnya, itu dengan catatan apa, apabila kaum muslimin itu orang muslim itu takut ataupun khawatir dari kejelekannya orang kafir, maka boleh menjalin satu hubungan ya, fa innahum yadarunahum ya, maka di sini diperbolehkan. Nah, sebagaimana dikatakan dalam ayat qala ta'ala la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ya, pada dasarnya di ayat ini orang-orang yang beriman tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai wali ya, awliya, sebagai wali atau berwala terhadap orang kafir, min dunil mu'minin, sedangkan meninggalkan apa, orang mukmin yang lain ya, tidak mau berwala terhadap orang mukmin yang lain. Maka katanya wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai. Kalau misalkan orang mukmin tersebut menjadikan orang kafir sebagai wali ya, penolong, pembantu dan sebagainya ya, artinya berloyalitas terhadap orang kafir, maka di sini dikatakan falaysa minallahi fi syai. Allah Subhanahu wa taala akan berlepas diri terhadap orang yang beriman tersebut ya, tidak akan ditolong ya. Ya'ni alladhi yatawalla al-kufar ya, maksud ayat ini. Jadi orang yang beriman yang masih yatawalla al-kufar ya, menjadikan orang kafir sebagai wali ya, berwala terhadap orang kafir ya, bil mahabbah, dengan adanya rasa kecintaan, wal munasara wal mudahara, dan juga memberikan suatu pertolongan ataupun bantuan ya, terhadap orang kafir ataupun sebaliknya orang kafir membantu dia. Faqad tabarallahu minhu, maka Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Nah, tapi di sini dikatakan di ayat selanjutnya illa an tattaqu minhum tuqa. Ini ada pengecualian. Ini yang dikatakan mudharah di sini. Kecuali ya, orang-orang yang beriman tersebut khawatir atau takut terhadap kejelekan dari orang-orang kafir. Ya. Nah, wahya al mudharah. Ini dikatakan mudharah. Idza khasyal muslim. Ya, dikatakan mudharah apa? Apabila seorang muslim ya, khawatir atau takut mensyarrim dari kejahatan atau kejelekan orang kafir. Wali sahada minal muwala, dan ini bukan termasuk babnya apa, al muwala ya, atau berwala istilahnya, berloyalitas atau berkasih sayang, tidak. Ya, kemarin kita sudah bahas ya, muwala itu bentuknya apakah dia mahabbah ya, fiddin, fidinim, mencintai agamanya, atau juga yamdahahum ya, fi dinihim, memuji agamanya ataupun munasarah membantunya. Bal huwa min daf'id darar anil muslimin ya, bahkan ini juga termasuk dari pencegahan ya, pencegahan akan datangnya suatu kejelekan ya, keburukan yang ditimpakan kepada orang-orang muslim dari orang kafir tadi. Ya. Jadi fanahnu nudarihim bi an nadfa'a syarrahum. Dan tentunya kami melakukan mudharah ini ya, ya. Melakukan hubungan seperti ini itu dalam rangka apa? Untuk mencegah ya, kejelekan dari orang kafir tersebut. Ya. Misalnya apa? Bi an nu'tihim minal mal daf'an syarr, seperti memberikan apa? Suatu harta kepada orang-orang kafir tadi ya, agar mereka tidak mengadakan suatu agresi ataupun memberikan suatu kejelekan kepada orang-orang yang beriman. Au ma yuriduna minad dunya, atau memberikan sesuatu perkara yang mereka inginkan dari perkara-perkara dunia. Nah, hal tersebut boleh dengan catatan tadi, illa antattaqu minhum tuqah. Khawatir mereka akan memberikan suatu ancaman, ya, keburukan, ya, agresi dan sebagainya. Walaisa hada minal mualah, dan ini bukan termasuk babnya al-mualah, ya, artinya berwala terhadap mereka, tidak. Karena di sini ada illan tatakum tuha. Ini sebagai suatu siasat. Wa inna ma huwa minal mudarah, dan ini termasuk dari mudarah. Lidar isyarrihim. Untuk mencegah apa? Kejelekan mereka. Diqouli ta'ala illan tatakum minhum tuha, sebagaimana dikatakan di ayat lanjutannya. Kecuali orang-orang yang beriman itu apa? Khawatir, takut terhadap apa? Kejelekan yang akan ditimpakan kepada mereka. Wattuqah wattuqiyah wal mudarah bima'na wahid, semuanya sama bima'na wahid, yaitu satu ketakutan, kekhawatiran akan teror dari orang-orang kafir tersebut. Naam. Wa ba'dun nas la yufarriqu bainal mudahana wal mudarah, namun sebagian manusia itu tidak bisa membedakan antara mudahana dan al mudarah, ya, emang seolah seperti iltibas, ya, samar. Kita harus tahu kondisinya, ya, keadaannya, waktunya seperti apa. La yafarqu baina al-mudahana al-mudharah. Jadi sebagian besar itu mereka itu tidak mengerti, tidak paham mana yang kategori mudahana, mana yang kategorinya al-mudharah. Naam. Fal mudharah jaizah inda darurah. Ya. Jadi kalau mudharah tadi boleh, ya, tapi dengan syarat tadi, ketika dalam keadaan darurat, ya, tidak bisa lagi kita mengadakan apa perlawanan dan sebagainya, kecuali harus ada seperti ini mudar lidab isyarril kuffar, agar tidak terjadi, ya, kejelekan yang menimpa kaum muslimin, ya, yang disebabkan oleh orang kafir tersebut, ya, untuk mencegah kejelekan orang kafir. Wa amal mudahana, nah, ini dijelaskan mudahana itu apa? Wahi at-tanazul an syai'in minad dini li'irla'il kuffar. Adapun tanazul, ya, adapun apa? Mudahana, ya, mudahana yaitu at-tanazul, ya, dia mengalah dari suatu perkara agama ini dalam rangka apa? Agar orang kafir itu senang, ya. Ketika orang-orang beriman tersebut mengikuti ajakan orang kafir, ya, padahal di situ menyelisih dari syariat Islam, ya, maka yang dikatakan al-mudahana, ya, at-tanazul itu mengalah dari perkara-perkara agama, ya, terhadap orang kafir. Fahada amrun la yajuzu mutlaqa. Nah, kalau perkara seperti ini tidak diperbolehkan, ya, itlaq, secara mutlak. Qala Allah jalla wa ala fala tuti'il mukadzibin, ya, maka jangan engkau mengikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang tidak mengikuti ayat-ayat Allah, itu orang kafir maksudnya. Waddu law tudhinu fayadhinun, kalau engkau lunak terhadap mereka, ya, artinya mengikuti ajakan mereka, ya, tentunya mereka pun akan lunak terhadap engkau, ya. Wa qala subhanahu lamma nakara inzal Qur'an afa bihadzal haditsi antum mudhinun, apakah kalian itu meremehkan dari ayat-ayat Allah, ya, Al-Qur'an Karim, yaitu atatsrakunahu min ajli irdailil kufar, atatsrakunahu min ajli irdailil kufar, itu meninggalkan, ya, Al-Qur'anul Karim dalam rangka apa? Agar orang kafir itu ridho, senang, ya, mengikuti ajakannya. Fahadihi hiya al-mudahana, inilah yang dikatakan al-mudahana, ya. Jadi kalau mudahana itu di dalam perkara din, sedangkan kalau tadi al-mudarah itu dalam perkara dunia, ya, dalam perkara dunia. Naam. Atau memberikan sesuatu kepada mereka agar mereka tidak menyerang, nah, tidak memberikan suatu ancaman kepada orang yang beriman. Sedangkan al-mudahanah itu apabila mengalah dalam satu perkara agama, misalkan memberikan sesembahan terhadap apa yang mereka sembah dan sebagainya. Naam. Wa qad ruwiya annahu lamma talaba al-kuffar minan nabiy sallallahu alaihi wasallam ay ya'budullaha sana wa ar-rasul ya'budu alihatahum sana. Sebagaimana telah diriwayatkan, ya, bahwasanya ketika orang-orang kafir meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah, ya. Jadi mereka ay ya'budullaha sana, ya. Orang kafir tersebut menyembah Allah dalam satu tahun. Dan tapi dengan syarat ar-rasul, ya, ya, sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu ya'budu alihatum sana, harus menyembah apa, sesembahan orang kafir tadi dalam satu tahun. Nah, ini kan perkara pemudahanah seperti ini. Nahahullahu an dalika, adapun Allah Subhanahu wa taala melarangnya, tidak memperkenankan hal tersebut. Tidak boleh. Wa anzala qaul ta'ala qul ya ayyuhal kafirun, ya, sampai turun ayat apa? Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidu ma abadtum, dan aku bukan penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma abud, demikian kalian juga bukan penyembah sebagaimana apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, ya, jadi agama kalian untuk kalian, wali, dan agamaku untuk agamaku. Naam. Nahahu ayyujibahum ila dhalik, di sini Allah Subhanahu wa taala melarangnya, ya, untuk mengikuti ajakan orang kafir di dalam perkara din, ya. Jadi kalau perkara din tidak boleh. Ya, harus melanggar syariat Islam ketika kita mengalah terhadap satu, perkara-perkara apa yang diinginkan oleh orang kafir, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Au ayatanazal an syai'in min ad-din min ajli irdha'im, ataupun perkara yang lain, ya, dari perkara-perkara dunia, ya, dari perkara-perkara agama, untuk menjadikan mereka itu senang, ya, maka hal ini juga tidak diperbolehkan. Fala yajuz at-tanazul 'anid-din min ajli irdha'il kuffar mahma kallafal amr. Ya. Nah, jadi di sini tidak diperbolehkan untuk mengalah, ya, ataupun tanazul, ya. Artinya memberikan suatu kesenangan terhadap mereka, ya, nanti mereka menjadi ridho, ya, apa yang mereka inginkan dari orang kafir, ya, sekalipun itu mengandung suatu resiko, ya. Nah, wa qala Ibnu Katsir rahimahullah taala wala a'budu ibadatakum, ya, dikatakan oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, yakni maksud dari kata wala a'budu ibadatakum, ya, aku tidak menyembah apa yang mereka sembah, yang kalian sembah, yaitu la aslukuha, ya, tidak mengikuti cara-cara penyembahan mereka, wal aqtadi biha, ya, tidak juga mengikuti aturan yang mereka inginkan di dalam perkara din. Wa inna ma'abudullah alal wajhi alladhi yuhibbuhu wa yardah, ya, dan aku menyembah, ya, Allah Subhanahu wa taala tentunya sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi, ya. Artinya thariqah atau caranya pun sesuai dengan syariat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang di situ perkara yang bisa dicintai oleh Allah dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap perintah yang Allah perintahkan terhadap hambanya dan dia mengikutinya, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai perkara tersebut dan meridhoinya. Nah, dan juga terkadang perkara-perkara yang di situ Allah Subhanahu wa taala memuji ya, hamba-hambanya apabila mereka melakukan hal tersebut, maka itu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridhoi perbuatan tersebut. Ya, adapun yang dilarang, maka tentunya perkara tersebut tidak dicintai oleh Allah dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun juga menceritakan tentang orang-orang yang membangkang, yang membantah ya, membantah dengan ayat-ayat Allah, maka juga hal tersebut jangan dilakukan karena hal tersebut tidak dicintai dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala wala antum abiduna ma a'bud. Ya, kemudian juga di ayat yang lainnya, dan kalian tidak menyembah ya, tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ai la taqtaduna bi awamirillah wa syar'ihi fi ibadati. Artinya kalian tidak mengikuti ya, perintah Allah atau syariat yang di dalam ibadah. Bal qad ikhtaratum syai'an min tilqa'i anfusikum. Akan tapi kalian malah mengarang ya, membuat sendiri ya, perkara-perkara agama ini sesuai dengan hawa nafsu kalian. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika. Bahkan di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala ya, mengatakan wa in kadu la yaftinunaka. Jadi hampir-hampir ya engkau itu condong mengikuti mereka. Ya, padahal sudah kami wahyukan terhadap engkau. Litaftari 'alaina ghairah. Ya, sehingga engkau bisa jadi ya, membuat suatu perkara yang baru ya. Alaina ghairah. Yang tentunya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan hal tersebut ya. Ya. Jadi di sini hampir-hampir Rasulullah SAW mengikuti caranya siapa? Orang kafir atau ajakan orang kafir, karena mereka banyak sekali cara untuk memberikan ya, sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bujukan-bujukan yang begitu indah. Ya. Jadi wa in kadu laftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaik. Ini dikatakan dalam ayat Allah. Ya, hampir-hampir Rasulullah itu mengikuti caranya orang kafir. Wa idzal latakhaduka khalila. Kalau misalkan kejadian seperti itu, tentunya mereka akan menjadikan engkau sebagai khalila, sebagai teman yang setia. Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Ya. Dan kalau saja aku tidak menguatkan hatimu dengan keimanan yang kuat, tentunya engkau akan terjatuh kepada perkara tersebut. Idzal ladaknaka dhi'fal hayat wa dhi'fal mamat tsumma la tajidu laka 'alaina nashira. Kalau engkau terjatuh kepada hal tersebutnya, artinya tidak tertolong kembali, tentunya kami akan memberikan suatu siksaan yang berat di dunia dan juga siksaan yang berat ketika nanti sudah meninggal, yaitu di akhirat, dan engkau tidak akan mendapatkan penolong dari kami. Fala yajuz mudahana al-kuffar bitanazul an syai'in min dinil islam min ajli irdha'ihim. Maka di sini tidak boleh ya, memberikan suatu mudahanah ya, yakni kita mengalah agar mereka itu ridho, agar mereka itu senang ya, ya, di dalam perkara din agama Islam ya. Jadi tidak boleh kita mengalah mengikuti cara-caranya orang kafir ya, mengikuti thariqah mereka ya, ataupun keinginan mereka untuk meninggalkan syariat Islam ini ya, secara perlahan-lahan. Ya dan bila. Jadi banyak sekali ya, perkara-perkara yang orang kafir itu memberikan ya, suatu bujukan ataupun juga bisa jadi dengan agresi ataupun dengan pemikiran-pemikiran yang lain, yang akhirnya kaum muslimin mereka terjatuh, mereka terseret ya, dengan pemikiran ataupun juga ancaman dari orang kafir. Maka kita harus lebih kuat ya, keimanan kita kepada Allah, tentunya dengan apa? Talabul ilm, dengan belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan dan juga rasulnya ya. Kemudian juga dijelaskan oleh para ulama agar senantiasa kita lebih kokoh, lebih kuat keimanan kita dan kita lebih paham tentang agama ini. Karena banyak sekali iltibas, ya, kesamaran, dan juga banyak sekali orang-orang atau duat yang mereka memberikan suatu ajakan ataupun himbauan dan sebagainya, dan bahkan manusia itu mengikuti dia dan banyak yang mengikutinya, mungkin disebabkan ucapannya yang begitu indah ataupun juga mungkin dengan iming-iming yang lain sehingga terseret dengan ajakan tersebut, padahal itu tidak diridhoi ataupun dicintai Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari perkara-perkara yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Nah, nanti kita sambung lagi, tinggal sedikit lagi tentang perkara al-mudarah. Nah, insyaallah cukup ya. Nattabil qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.